Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita awali dengan memuji kehadirat Allah atas segala rahmat dan inayahnya. Kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan hari demi hari iman kita semakin meningkat, semakin rajin ibadah, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan yang singkat ini, mengingat akhir-akhir ini kita hampir setiap hari mendengar berita tentang musibah alam yang terjadi di mana-mana. Sepertinya kita ini diserang dari berbagai jurus, yang di laut dengan ombaknya, yang di atas dengan longsornya dan angin puting, yang di tengah-tengah dengan banjirnya. Saya mau mencoba mengkaitkannya dengan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, kemudian kita manusia sebagai makhluknya, dan alam merupakan lahan kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mau mencoba menganalogikan sederhana, seperti yang Bapak ketahui, yang namanya alat komunikasi handphone seperti ini, apalagi orang telkom ya, ngurus telepon. Seandainya sekarang ada orang menerangkan tentang mekanisme teknologi seluler, handphone seperti ini, kemudian kita nggak mempunyai basic teknologinya, diterangkan sampai sore 10 kali juga nggak akan nyambung, nggak ngerti. Kalau seandainya kita nggak punya basic pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Artinya, ketidakmampuan kita memahami teknologi ini, jangan dijadikan sandaran bahwa teknologi ini enggak benar. Apa alasannya? Karena saya enggak paham. Jadi ketidakpahaman saya jangan dijadikan sandaran vonis kalau suatu masalah itu enggak benar. Buktinya walaupun kita enggak ngerti teknologi ini, setiap hari pakai aja user SMS, walaupun kita enggak ngerti ini huruf kok bisa ke sana, Bluetooth itu apa, gambar kok bisa ditransfer. Walaupun enggak ngerti, diterangkan juga enggak akan nyambung. Kita enggak berani mengatakan ini enggak benar. Buktinya ya user pakai aja. Walaupun gak ngerti. Kalau dalam teknologi kita bisa begitu, tapi kenapa dalam agama? Oh gak benar, kenapa? Karena saya tidak mengerti. Banyak. Jadi kebodohan kita itu jangan dijadikan dalil. Banyak kejadian-kejadian alam hanya karena kita tidak mengerti, kemudian kita menafikan itu semua. Kalau dalam teknologi handphone kita bisa sebagai user, tapi kenapa dalam agama enggak bisa sebagai user? Sehingga dengan tidak sedikit dari kalangan orang yang baru belajar agama, hanya karena keterbatasan wawasannya, Oh itu enggak boleh, oh itu bid'ah, oh itu anu, oh itu anu. Hati-hati. Saya sedikit mau cerita tentang diri kita. Diri kita ini yang kita rasakan, yang kita alami, terdiri dari 4 komponen pokok yang satu sama lain sangat mempunyai karakter yang sangat berjauhan. Pertama, kita membawa badan dari mulai kaki sampai ujung rambut, ini badan kita ini. Kedua, di dalam diri kita ini ada akal. Yang ketiga, dalam diri kita ini ada hati. Dan yang keempat, dan ini yang paling utama, dalam diri kita ada ruh. Orang badannya ada, rohnya enggak ada, ya itulah yang disebut dengan mati. Masing-masing komponen tadi ada suplemennya, ada rizkinya. Makanan dan minuman ini adalah rizkinya badan. Dia masuk ke perut, tidak masuk ke otak. Dengan minuman ini, badan kita menjadi segar dan bisa menjadi kuat kalau minumannya bagus, makanannya bagus. Makanya orang yang kurang gizi badannya lemah. Begitu juga akal. Akal itu ada rizkinya, suplemennya. Ilmu pengetahuan. Ilmu. Kalau ilmu pengetahuan gizinya bagus, kita pahami banyak, wawasannya bagus, berpikirnya juga enak. Tapi kalau makanan ilmunya, akal nih gak dikasih makanan, gak dikasih ilmu, ya itu kerjaannya menyalahkan orang aja, hanya karena atas dasar dia tidak ngerti. Makanya yang namanya ilmu itu gak mengenal badannya gede atau kecil. Ini orangnya mau badannya kecil tapi ilmunya luas. Ini badannya tinggi gede tapi bloon. Ada juga komponen yang ketiga. Ini rizkinya ini bukan tahu tempe, bukan bala-bala. Hati kita ini, ini rizkinya ini hidayah, iman. Sama, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak dia makan mencari suplemen keimanan, dia semakin canggih. Badan semakin bagus suplemennya, dia semakin kuat. Gak makan sehari aja loyo. Begitu juga hati. Dan yang terakhir adalah ruh. Jangan dikira ruh itu tidak makan. Dia butuh rizki seperti perut. Apa rizkinya? Ya pahala. Derajat. Semakin banyak pahala yang kita sumbangkan pada ruh, semakin tinggi derajatnya dan semakin luar biasa dia. Powernya. Hanya saja masing-masing komponen tadi mempunyai power yang terbatas. Yang satu sama lain sebenarnya saling membutuhkan. badan kita dengan makanan yang sehat, tangan saya mampu mengangkat barang. Berapa kilo kita angkat? 50? Keangkat? Masih 100? Angkat besi internasional kelas, jangan yang kelas bulu, jangan. Paling 200 kiloan lah. Tapi terbatas. Ketika di hadapan kita ada sebuah barang yang beratnya 1 ton. Badan gak kuat. Walaupun makan madu 1 ember, telur 2 kilo gak akan kuat dia. Karena terbatas. Keterbatasan fisik kita, dia akan segera minta tolong ke akal. Akal, mikir dong. Kalau perlu sekolah, makan yang banyak ilmu. Belajar teknologi, belajar fisika, belajar kimia, belajar teknik industri. Setelah dia belajar, oh dia paham. Ternyata udara kalau dipres jadi hidrolik dia bisa mengangkat. Oh ternyata, bikinlah dia teknologi. Rizki otak. Mampu membuat sesuatu teknologi yang badan sendiri tidak mampu mengangkatnya. Akhirnya dia bikin alat, ya kalau kita lihat di pelabuhan, kontainer yang 40 feet itu kayak mainan aja. Dari kapal ke darat, padahal berapa ton gitu. Coba kalau digotong bareng-bareng, dijebur orangnya. Tapi dengan menggunakan ini, kalau tanpa mikrofon saya teriak-teriak barangkali kedengaran cuma 10 orang. Tapi dengan teknologi, ini bisa menyebar ke Indonesia, bahkan dunia. Ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa juga bahwa yang namanya akal kita, ini terbatas. Terbatas. Ketika akal tidak mampu, nah di sini. Di sini yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Seorang pasien. Udah periksa ke dokter sana, dokter sini. Tim ahlinya 45. Kayak almarhum kemarin. Mantan presiden kita, Bapak Haji Soeharto. Berapa tim dokternya? Sudah tim ahli nasional dengan peralatan yang paling canggih pun akal terbatas. Di sini yang membedakan antara yang hatinya beriman dengan yang tidak. Ketika fisik dan akal kita tidak mampu menghadapi agenda alam. Bagi yang orang yang beriman, ada kekuatan yang ketiga. Akalnya segera minta tolong ke hati. Hati. Hati mampu berbuat sesuatu kalau di dalamnya ada suplemen iman juga. Kalau dia kuat imannya, makanannya taufik, hidayah, rajin ke masjid. Dia mampu melakukan yang akal fisik tidak mampu. Bagi yang hatinya tidak punya iman, putus asa sudah. Ya, kata dokter gitu ya tunggu aja lah. Percuma di rumah sakit juga bawa aja pulang. Tinggal nunggu ajal aja katanya. Begitu akal orang tidak beriman. Tapi bagi orang yang hatinya beriman, Apalagi suplemennya bagus, kuat. Dibilang nanti dulu, jangan menyerah akah. Kenapa? Karena yang namanya akal kita dan fisik kita, ini wilayah interaksinya hanya dengan hukum alam. Kasih antibiotik. Coba dikasih baterai. Kalau dalam ini ya. Ini aja. Ada sinyal baterainya lemah. Oke lah kasih lemah. Baterai. Di charge. Sinyal bagus, baterai lemah, pulsa habis. Oke, isi pulsa. Pulsa ada, baterai lo bagus, sinyal ada, nomornya nggak tahu lagi. Gimana mau nyambung kan? Iya. Nomornya nggak punya, mau nomor ke siapa ya? Mau nomor nggak tahu nomor dia. Kita dengan alam seperti ini. You punya nomor 9 digit, saya pencet 8, masuk enggak? Hukum alam seperti itu. Exact. Tapi jangan lupa. Apa kata hati? Iya, kalau kamu kan komunikasinya dengan hukum alam. Tapi kamu jangan lupa bahwa yang namanya alam ini ada penciptanya. Kamu berinteraksi dengan wilayah hukum alam. Kalau saya lain. Saya hati berinteraksi bukan dengan hukum alam. Dengan pencipta hukum alam saya berinteraksi. Iya kalau ada iman. Iya kalau kuat makanannya. Aduh kata dokter udah angkat tangan putus asa. Nanti dulu kata hati. Ambil wudhu. Saya sujud pada Allah. Sederhana bagi hati yang memahami. Yang memiliki kekuatan iman. Ya Allah aku hambamu. Dan semua alam ini berada di genggammu. Tidak ada daun jatuh pun kecuali yang engkau ketahui dan engkau kehendaki. Dan semua hukum alam tunduk kepadamu karena remote kontrolnya ada di tanganmu. Aku mohon hukum alam yang tidak bersahabat, penyakit yang tidak bersahabat ini. Kau suruh dia pergi. Hanya dengan sujud, meneteskan air mata, atau kadang-kadang melalui mediator air, silahkan minum. Begitu diminum yang menurut dokter mustahil, angkat tangan, ternyata orang itu bangun. Bingung dokter. Ini orang gua kasih antibiotik ditembak kagak kena, ini dikasih air sembuh. Coba di laboratorium, enggak ada apa-apanya. Habis yang dia lihat hukum alam. Lupa kalau hukum alam seluas ini ada penciptanya. Dan semuanya tunduk padanya, lupa. Dan yang mampu berkomunikasi dengan penciptanya bukan akal, bukan fisik, hati yang beriman. Dalam teknologi you pinter, you S2, S3, you bisa membenarkan. Membenarkan mobil yang rusak, membenarkan handphone yang trouble, membenarkan komputer yang salah. Kalau you kuat ilmu pengetahuannya. Begitu juga ini. Kalau you hati kuat, iman kuat, no problem. Asal tahu jalurnya. Contoh sederhana. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh kaumnya. Coba, menurut logika ini, matematik, menurut logika eksak. Jangankan badan kayak manusia kita dibakar, besi aja leleh. Baja aja bisa hancur. Apalagi badan kita. Menurut logika, menurut hukum sebab akibat, ilmu pengetahuan alam, fisika, bakal jadi abu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim fisik dan akalnya minta tolong ke hati. Hei hati, komunikasilah dengan pencipta alam. Yang namanya panasnya api juga ciptaannya. Apa kata Tuhan? Sederhana. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah engkau pada Ibrahim. Itu cerita ada dalam Quran. Sampai kalimat tadi pun ada dalam Quran. Semua tercengang. Kayunya jadi abu, orangnya nongol. Selamat. Tercengang semua. Orang setinggi apapun ingin mempengetahuan yang tidak dibarengi dengan keimanan, suatu saat dia akan mendapatkan titik jenuh dan dia akan putus asa. Karena ketidakmampuan dia menghadapi fenomena alam. Hati ini ada aturan mainnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita lihat ya. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan belum mencapai kemajuannya, ya 10 abad yang lalu lah, ketika belum ada listrik, belum ada transportasi mobil, belum ada kapal terbang, belum ada handphone, belum ada TV, belum ada. Ketika teknologi belum kuat, di zaman dulu keimanan orang karena terpaksa dia lari kepada keimanannya. Karena ininya terbatas, ini terbatas, akhirnya lari ke keimanan. Sehingga orang-orang dahulu itu keimanannya sangat-sangat kuat. Ketawakalannya sangat tinggi, keimanannya sangat luas. Sehingga kalau kita baca buku sejarah biografi mereka, mereka tuh mempunyai yaitu teknologi hati tadi dengan kekuatan hatinya. Itu bisa telepon jarak jauh. Bisa. Gempa itu bisa diberhentikan tanpa alat teknologi dengan kekuatan keimanan. Api itu bisa dipadamkan dengan kekuatan keimanan. Angin itu bisa dikendalikan dengan kekuatan keimanan. Awan itu bisa ditahan. Tapi ketika akal kita dengan kemajuan teknologi, apalagi yang tidak diimbangi dengan keimanan, akhirnya eskulet. Itu tadi, percaya dan salah, tidak benar, hanya karena dia tidak mengerti. Itu kerjaannya. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan biasanya semakin rendah kekuatan hati. Kenapa? Karena segala sesuatunya dapat kemudahan dari teknologi. Sakit ini, kan ada dokter, pergi aja dokter. Ada masalah ini, kan ada hukum, pergi aja ke hukum. Ada ini. Sehingga hati ini gak dipakai, kekuatan iman itu gak dipakai. Udah kalau hanya sakit-sakit itu mah bismillah lah. Anu gini mahnya. Makan nasi bacain apa lebih dari antibiotik itu nasi. Reaksinya itu bisa. Karena hati yang bermain. Karena hati ini komunikasinya dengan pencipta hukum alam, maka dia mempunyai karakter yang berbeda dengan fisik dan akal kita. Contoh sederhana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hey manusia, kamu tahu enggak? Ini namanya Quran. Kalau Tuhan turunkan kepada sebuah gunung, maka engkau akan lihat gunung itu bergetar ketakutan kepada Allah. Artinya apa? Ini ada kekuatannya. Ada energi. Orang eksak tuh yang dilihat itu energi itu ya baterai ada energinya, matahari ada energinya, air ada energi, minyak energi. Ini energi lebih hebat dari itu semua, enggak dicolek. Enggak dipelajari. Gunung aja bisa meledak cuma ini. Tuhan ngasih contoh, kalau ini kuturunkan ke sebuah gunung, maka you lihat itu goyang. Artinya apa? Kita kan ngerti, yang namanya alam ini kan disebut alam kauniyah. Disebut alam kauniyah, itu karena memang asal-usulnya kun fayakun jadi alam kaun. Kun itu apa? Kalimat. Kalimat keluar dari Tuhan itu menjadi alam seperti ini. Makanya alam ini paling mengerti. Bila ini Al-Quran itu kan kalamullah, kalimat Allah. Jadi bila you mau membacanya dan mengerti betul teknologinya, you akan mendapatkan kedahsyatan yang luar biasa. Kayak lumpur lapindo itu urusan hitungan menit. Laut bergelombang kayak begitu, sebab sekarang berapa minggu nelayan tidak melaut, banjir di mana-mana. Karena tidak ada yang memanfaatkan ini. Bedanya Quran dengan kitab yang lain. Kalau Taurat, Zabur, dan Injil, itu mukjizatnya ada di tangan para nabi. Kitab sucinya kosong dari mukjizat. Ketika para nabinya wafat, mukjizat ikut terkubur. Nah, kalau Al-Quran, ini di samping kitab hidayah, kitab syariah, ini juga kitab mukjizat. Artinya apa? Walaupun Nabi Muhammad yang membawa ini meninggal, tapi mukjizat Quran tidak ikut terkubur. Ini masih utuh selama Quran ini ada di tengah-tengah kita. Hanya siapa di antara kita yang mampu mau menggalinya, mampu mau mempelajari, mau memanfaatkannya. Kita sekarang megang Quran ini seperti megang handphone yang enggak ngerti mekanisme cara pemakaiannya. You dikasih mobil Mercy atau mobil apa yang mahal 2 miliar harganya, tapi you enggak bisa nyupir, apa yang terjadi? Cuman dielus-elus aja. Enggak bisa, Pak. Ini canggih luar biasa. Hanya karena kita terlena dengan ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan hukum alam, ternyata kita dibohongin ma'amul alam. Dicoba sama Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Kamu enggak tahu enggak bahwa hukum alam ini jangan sampai kamu tertipu. Kenapa tertipu? Kamu lupa bahwa di sana ada penciptanya aku. Kau terlena dengan hukum alam, dengan melupakanku, itulah yang menipu kalian. Setiap hari yang kau penuhi perut, otak, tapi hati kelaparan. Dicoba sama Tuhan, dikasih ini, hayo, kumpulkan orang-orang cerdas, kumpulkan orang-orang yang berpengetahuan, mana. Ahli Jepang pun mengatakan 30 tahun itu lumpur lapindo. Di sinilah. Makanya kalau di zaman-zaman dahulu, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, dia semakin kuat imannya. Sekarang enggak. Semakin tinggi, semakin korupsi. Jauh imannya. Kepandaiannya dijadikan alat untuk berbuat jahat, na'udzubillah. Itu orang-orang jahat itu bukan orang-orang bodoh itu. Udah bertitel, berpangkat, jahat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah, kalau badan sakit, ayo mobil kalau perlu jual, mempertahankan badan sehat. Lapar kalau perlu ngutang. Tapi kalau hati sakit, lapar. Coba di rumah. Punya anak matematik jeblok. Berani bayar 200 ribu. Sok. Yang penting anak bagus matematik. Tapi kalau agamanya jelek. Panggil ustaz, berapa bayarnya? 10 ribu aja mikir 3 kali. 10 ribu mikir 3 kali. Kursus komputer, kursus ini, juta-juta oke. Tapi untuk belajar bahasa Arab, memahami Quran, digratiskan, gak ada yang mau. Nah, seperti itulah kita. Makanya ke depan, berbahagialah orang-orang yang seimbang balancing di dalam menumbuhkan keempat faktor tadi. Fisiknya kuat, akalnya sehat, akalnya pinter, hatinya kuat, ruhnya juga penuh dengan pahala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.